Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah al-Arabiyyah. Adapun pertemuan kali ini, setelah kita menyelesaikan Durusul Lughah jilid yang ketiga, sedikit ada perubahan corak, iaitu kita lebih stressing kepada grammar, ya, nahu. Kita ulang dari awal. Dari awal, kerana ini melihat banyak sekali para pemula ingin mengetahui dan ingin mempelajari tata bahasa Arab disebut dengan ilmu nahu, dan insyaAllah juga akan kita bahas juga ilmu sarfi, insyaAllah. Ilmu saraf. Karena itu kedua ilmu ini sangat penting, tidak bisa dipisahkan, ibaratkan mata uang, ya, dari dua sisi, ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Karena ilmu nahu tanpa ilmu saraf juga tidak akan ada apa-apanya. Juga sebaliknya, ilmu saraf tanpa ilmu nahu juga tidak ada apa-apanya. Keduanya saling mendukung. Taib, insyaAllah kita lanjutkan malam ini, yaitu di halaman safha al-khamisah, yaitu halaman yang ketiga dari kitab Khulasa al-Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah ini. Alhamdulillah, jilid atau bagian pertama sudah bisa dicetak. Saya susun dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah untuk dipahami, tentu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, ya, berbahasa Arab, ya, dengan bahasa yang mudah insyaallah dipahami, dan dengan apa, tampilan-tampilan yang praktis, ya, sistematis insyaallah. Kemudian diberikan contoh-contoh, dari mulai contoh takbir, ungkapan dalam berbahasa Arab, maupun dari ayat Quran maupun hadis, dan itu yang paling banyak. Bahkan dilatih pun paling banyak saya ambil adalah ayat Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tentu kitab ini merujuk kepada Ummahatul Kutub, ya, buku-buku induk dalam apa, dalam ilmu nahu. Di situ di terakhir, halaman terakhir, saya cantumkan marajiknya, ya. Karena itu sangat penting untuk jadikan rujukan. Baik para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an, kemarin kita sudah masuk kepada al-huruf, bagian pada kalimat, ya, bagaimana kata, bahwa kata terdiri pada tiga macam, yaitu al-isim, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-huruf. Yaitu isim, itu kata benda atau yang dibendakan. Saya ulang kembali, kata benda atau yang dibendakan. Yang dibendakan adalah, kalau bahasa kita adalah, ya, berasal dari kata kerja. Dalam bahasa itu adalah seperti masdar, isim maknan. Itu masdar, ya, itu digolongkan kepada isim, berasal dari kata kerja. Ini semuanya digolongkan isim, ya. Kemudian fi'il, kata kerja, ya. Di sini baru diungkapkan secara umum. Nanti insyaAllah ada halaman selanjutnya, itu pembagian fi'il secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu, yaitu huruf, ya. Nah, kemarin sudah kita ungkapkan, di antara huruf ada huruf jar dan huruf qasam. Masih banyak huruf lagi, ya, di bab terakhir. Nah, di situ diungkapkan huruf nasab dan huruful madza, huruful jazam, dan kemudian adawatus syarat, ya. Nah, huruful jar, dan itu juga huruful jar kathirah, banyak sekali huruf jar. Di sini karena kitab ini untuk pemula, ya, saya tidak tampilkan semua huruf jarnya. Jadi yang penting-penting itu yang diungkapkan terlebih dahulu, karena ini adalah untuk pemula. Yaitu diantaranya apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, wal, kaf, wal, lam. Manakala huruf ini masuk kepada isim, maka isim yang di depannya adalah majrur. Tanda jar asli, alamatul jar asliya ala kasrah. Makanya isimnya baris harakat kasrah. Ya. Contoh, min, itu raja'tu minal qaryati. Tidak bisa dibaca raja'tu minal qaryata atau minal qaryatu, ya. Kalau dibaca begitu berarti dia tidak paham grammar. Raja'tu minal qaryati berarti al-qarya itu isim, kena ada min, huruf jar masuk. Tentu terkadang isim bisa memiliki lebih dari satu tanda, alamah, tanda, ya. Di sini kita lihat ada tiga tanda. Tanda pertama adalah huruf min, yang kedua ada alif lam, yang ketiga kasrah, ya, minal qaryati. Contoh kedua adalah, saya ulang kembali, ini sudah kita baca, ya. Sanusafir ila, contoh ila, ya, sanusafiru ilal madinatil munawwarati ghadan. Ya, kita akan berangkat ke kota Madinah, Al-Munawwarah yang bercahaya gadan insyaAllah besok. Nah, ilal madinati. Ada kata ila berarti isim depannya adalah atau kata depannya adalah isim. Berharakat kasrah kerana ada ila. Ilal madinati. Tidak bisa dibaca ilal madinatu atau al-madinata. Misal an sa'altul ustadha an ilmin nahwi. Berarti kan? Nah, an ilmi. Tidak bisa dibaca an ilmu. Ada an huruf jar. Ala jalasad duyufu ala al-maqa'idil mujahazati. Ala al-maqa'idi. Nah, di sini tidak bisa bakal al-maqa'idu. Ala al-maqa'idi. Kemudian fi at-tullabu fil fasli. Perhatikan fil fasli. Tidak fil faslu. Wa talibatu fil maktabati. Ya. Jadi tanda jar asli adalah kasrah. Ya, nanti juga ada tanda jar bukan asli itu furu', ya, far'iyah cabang bisa fathah. Nah, seperti isim enggak boleh bertanwin an umara. Nah, karena isim enggak bertanwin tanda jarnya fathah. Ya. Hukumnya dia majrur, cuma tanda aja berbeda. Tandanya fathah. Kenapa? Karena isim enggak boleh bertanwin. Isim apa saja enggak boleh bertanwin, tandanya ni fathah. Ya, an Umara, ya, an Uthmana. Ya. Nah, itu kemudian rubbah. Nah, rubbah ini perlu diketahui. Rubbah ini ada dua makna. Bisa maknanya lit taqlil, menunjukkan jarang atau sedikit, dan bisa maknanya lil kathrah, banyak, ya. Dan banyak. Kedua-dua makna ini bisa digunakan dalam bahasa, ya. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, rubba talibin muhmilin yanjahu fil imtihan. Nah, ini tentu maknanya apa? Maknanya apa? Jarang, ya. Rubba talibin, ya. Jarang seorang siswa muhmil. Itu siang muhmil adalah lawan pada mujtahid atau nasyid, lawannya. Itu jarang sekali siswa yang pemalas, ya. Muhmil. Ada muhmil adalah siswa yang atau mahasiswa, karena talib ini bisa diarti bisa digunakan untuk mahasiswa, ya. Bukan hanya pelajar, ya. Rubba talibin, ya. Ya, jarang sekali mahasiswa muhmilin, yang muhmil, yang pemalas, yang tidak ada perhatian kepada kuliahnya, yanjah, lulus fil imtihan, ya. Lulus dalam imtihan. Nah, kalau diartikan kebanyakan, rubba talib, banyak sekali siswa yang malas lulus ujian, berarti apa? Ada apa? Ya. Tapi berarti dosennya enggak serius meluluskan atau menguji siswanya. Jadi rubba talibi ini maknanya jarang, ya. Jarang seorang siswa yang pemalas lulus dalam ujian, ya. Taib, kemudian misal ba safartu ila makkata al-mukarramati bitairati as-saudiyah. Nah, ini ila makkata, ana di sini karena isim makkah itu termasuk isim enggak boleh bertanwin. Makanya tanda jarnya adalah fathah. Tadi sudah saya ungkapkan, ya. Perhatikan kata ba di sini bitairati. Jadi saya berangkat safar ke kota Makkah al-mukarramah yang mulia bitairati Saudiyah, dengan pesawat Saudi. Bitairati, perhatikan ta'irahnya baris kasrah. Kenapa? Kena ada huruf ba. Dalam Quran kena bismillah, kan? Bismillah, kata isim itu kasrah, kena ada ba. Bismillah, enggak bisa dibaca bisma atau bismu. Bismi, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kemudian misal kaf Umar bin Khattab ka asadi sahra. Ya, perhatikan setelah kaf ini asadi, kasrah dalnya. Umar Khattab bagaikan singa padang pasir. Ka asadi sahra'i. Nah, ini kafnya termasuk huruf jar, itu li tashbih, ya. Yaitu untuk digunakan untuk mengumpamakan. Kemudian terakhir al-lam. Lam hadhi sayyaratu lil mudiri. Nah, lil mudir. Mobil ini milik milik apa? Pimpinan, ya. Milik pimpinan, winur juga bisa direktur, milik direktur. Hadhi sayyaratu lil mudiri. Nah, dibaca ri, enggak bisa dibaca ra atau ru. Kena lam huruf jar masuk. Nah, ini pertemuan kita pada usbu'il madhi, pekan yang lalu. Kita lanjutkan contoh, ya, dari Al-Quran. Dan mungkin juga ada hadis ini, ya. Ada hadis ini. Nah, coba kita lihat contohnya. Baik, Fadhil Ustaz, kita minta para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca. Ya. Saya lebih senang memberikan kesempatan yang seluasnya kepada peserta, ya, untuk melatih mereka membaca. Baik. Fadal. Pendengar dan pemirsa Raja TV, jazakumullah khairan semuanya kepada Ustaz, dan kita berikan kesempatan langsung pada para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bisa bergabung bersama kami dan bersama-sama untuk belajar bahasa Arab dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fi Qawaidin Nahwiyah. Sampai kepada bagian jar, tanda jar, dan juga contoh-contoh yang diberikan dari Al-Quranul Karim bisa kita baca, dan kita berikan kesempatan untuk Anda untuk membaca. Silakan di 021-823-6543 kita buka. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Baik. Halo. Ya, assalamualaikum ya Ummah, ya Ummu. Silakan, sudah masuk ya. Halo. Ya, halo. Bisa didengar suara dari studio? Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan Om, sudah masuk. Iya, silakan Om, sudah masuk. Iya, silakan Om, sudah masuk. Ya. Tampaknya koneksi kami mengalami gangguan. Kita akan coba kembali, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Silakan di 021-823-6543. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu, di mana? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara dari studio? Tapi sepertinya tidak terhubungkan. Mungkin bisa dikoneksikan kembali kepada tim operator. Kita berikan kesempatan dulu bagi peserta kita ya, yang di studio. Silakan akhi Ibrahim, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah wa yaumil qiyamah. Wa qaulihi ta'ala, tsumma atimmus siyama ilal lail wa yaqbalu taubata. Waktu wa qauli ta'ala itu. Jadi hanya waw disingkat ya. Jadi enggak disebutkan sudah maklum, wa itu wa qaulihi ta'ala ya. Kalau mau diungkapkan. Wa qaulihi ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi. Wa qaulihi ta'ala idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Wa qaulihi ta'ala udkhulu fis-silmi kaffah. Wa qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi. Hadduhu. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'athash. Naam. Itu hadis dari Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Ya, bisa dirujuk ya dalam kitab musnadnya. Taib, masyaallah. Silakan, ada yang baca lagi? Kesempatan. Ya. Fadhli. Ya, silakan diulang kembali. Diulang kembali. Wa qaulihi ta'ala, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Wa qaulihi ta'ala liyaumil qiyamati. Wa qaulihi ta'ala thumma atimmus siyama ilal laili. Wa qaulihi ta'ala yaqbalu at-taubata an ibadihi. Wa qaulihi ta'ala idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Wa qauli ta'ala udkhulu fis-silmi kaffah. Wa qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Wa qaulihi nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin halduhu min siyamihi al-ju'u wal-atas. Iya. Alhamdulillah. Tapi pendengar dan pemirsa Raja TV, telah kita simak bacaan dari ikhwah kita yang ada di studio. Kita berikan kesempatan kembali. Ya, semoga terkoneksikan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin ingin mencoba membaca, silakan di 0218236543. Baik, alhamdulillah. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Halo. Ya, halo. Bisa disimak suara dari studio? Ya. Baik, alhamdulillah. Dengan siapa, umur di mana? Ya, enam. Baik. Assalamualaikum. Salam, silakan. Dengan Ummu Fatimah, bukan? Ya. Tapi ini enggak ada masuk ke telepon. Ke telepon tidak masuk ya, Taib. Masya Allah. Anak pakai radio. Taib, silakan. Silakan. Masya Allah. Ya, boleh ditampilkan. Iya. Nah. Wadih. Nah. Ah, nah, sudah kelas. Baik. Iya. Baik, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Wa kaqoulihi ta'ala araditum bil hayatid dunya. Nah. Wa kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim araditum bil araditum bil hajjati bil hayatid dunya minal akhirah. Agak kabur ya ini. Nah. Iya. Nah. Taib. Taib. Mubasyaran. Naam, naam. Nah. Liyaumil qiyamah wa liyaumil qiyamah. La, liyaumil qiyamah. Naam. Wa itu di luar ya, bukan di masuk ayat ya. Asalnya apa? Wa ka qawlihi atau wa qawlihi ta'ala liyaumil qiyamah. Nah. Jadi kalau ada waw sebelum ayat itu maksud apa? Bukan bagian ayat itu. Jadi nah. Wa qawlihi ta'ala ya. Nah. Terus wa qawlihi ta'ala thumma atimmu shiyama ila al-laili. Iya. Wa ya wa qawlihi ta'ala. Wa yaqbalu taubata. Yaqbalu. Nah, wa yaqbalu taubata. Jangan dibaca pakai waw ya. Waw itu berada di luar. Iya. Jadi, kalau mau baca waw-nya wa qawlihi ta'ala. Wa qawlihi ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi. Iya. Wa qawlihi ta'ala idza qtalu 'ala an-nasi yastawfun. Naam. Wa udkhulu fi as-silmi kaffatan. Iya. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى واذكروا كما هداكم يسر لا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. طيب نعم. Coba diterjemahkan terjemihnya dari atas ke iya. Sana. Sebagaimana firman Allah iya. Taala seperti firman Allah Taala araditu min hayatid dunya min akhirah. Iya. Apakah kalian ridho kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Iya. Dan jadi di sini apa kita tidak mempelajari tafsir ya, nah. Dan nanti ada khusus babnya. Nah. Ya. Jadi araditum bil hayatid dunya. Perhatikan di situ adalah ba huruf jar kan? Nah. Nah, di situ setelah ba bagaimana? Majrur. Majrur kasra bil hayati. Nah, ini. Jadi banyak sekali huruf jar Al-Qur'an itu melimpah ruah dalam Quran maupun dalam hadis. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian apa? Minal akhirati. Nah, itu. Enggak mungkin dibaca selain itu. Karena min itu ada menjarkan isim setelahnya, minal akhirati. Terus liyaumil qiyamah. Liyaumil qiyamah. Iya. Perhatikan li huruf jar ya. Naam. Liyaumil mimnya kasrah. Naam. Karena ada lam liyaumil qiyamati. Terus al qiyamati. Wa tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Iya. Ila al-lail. Ila al-lail. Dia terjemahkan kemudian dia menyempurnakan nah, atimmu hadza fi'il amr ya insyaallah akan dipelajari sarafnya sempurnakanlah kemudian iya. Sempurnakanlah puasa puasa itu hingga malam ya Summa atim musib, sempurnakanlah oleh kalian puasa hingga sampai atau hingga malam. Nah, di sini kaidah nahunya apa? Ilal laili. Iya, lamnya berkasrah kena ada ila masuk. Ada ila. Huruf jar. Terus yaqbalu taubata an ibadihi. Ibadihi. An ibadi. Iya. An kemudian ibadi, ibadihi kena ada an. Iya. Apa artinya? Dia menerima taubat. Dia siapa nih? Dia Allah, Allah. Ya. Allah. Allah menerima taubat dari hambanya. Iya. Terus idza qalu 'ala an-nas yastawfun. Iya. Ada 'ala masuk. Kata nas bagaimana? Kasra. 'Ala an-nasi. Iya. 'Ala an-nasi. Apa artinya? Iqtalu. Idza qtalu ini surah al-mutaffifin ya. Idza qtalu 'ala an-nas yastawfun. Apabila mereka apa? Menimbang ya. Apabila mereka apa ini? Hah? Mereka apa nih? Lupa. Iya. Apabila mereka mengambil timbangan dari orang lain. Mengambil apa? Timbangan dari orang lain. Artinya dia pedagang, dia membeli apa? Dia membeli untuk dijual. Ya, ketika dia membeli, bagaimana? Yastawfun. Yastawfun. Nah, takaran. Apabila mereka meminta takaran pada orang lain, arti minta ditakar. Minta ya. Yastawfun, mereka apa? Minta disempurnakan takaran tersebut. Nah, ini karakter apa nih? Pedagang yang curang ya. Culas, pedagang yang culas atau curang yang curang. Kalau dia menimu wa idza taluhum au wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia mereka menimbangkan untuk orang lain, mereka apa? Curang ya. Iya. Ini karakter ini Allah ingatkan dalam surah Mutaffifin ini. Baik, di sini apa? Alan nasi ini yang menjadi apa? Pembelajaran kita. Huruf jar. Huruf jar ada ala huruf jar. Terus udhu fi silmi kafatan. Iya. Udhu fi silmi. Fi silmi. Mimnya kasrah ada fi ya. Berarti silmi itu apa? Isim. Isim majrur. Iya. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Keseluruhan. Iya, kafah secara totalitas, secara keseluruhan. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sudah kita baca bismillah, mimnya kasrah. Tadi sudah saya sampaikan kenapa? Huruf ba. Ada huruf jar masuk bi, iya. Terus wadhkuruhu kama hadakum. Iya. Wadhkuruhu kama hadakum. Kama. Iya. Ingatlah dia, ingatlah Allah sebagaimana dia memberi petunjuk kepada kalian. Nah, di sini kama cuma mimnya adalah isim mausul. Isim mausul salah satu isim yang mabni. Insyaallah nanti ada pembahasannya ya. Iya, selanjutnya. Iya, kelihatan lagi. Iya, ma ini isim mausul, ya. Dan maka dia termasuk isim mabni, dia isim yang permanen, dia tidak berubah dia. Ma ya ma ya, seperti man, ma alladhi, allati, dia tidak akan berubah. Makanya ketika huruf jar masuk dia tidak berubah, karena dia permanen. Ya. Tapi yang jelas kaf ini adalah termasuk huruf jar, dia berarti apa? Ma ini menunjukkan bahwa itu isim. Isim majrur. Ya. Bahwa itu isim. Ya. Kenapa dimasuki oleh kaf? Ya. Ya. Terus. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qasaimin habbu min siyamihi al-ju' wal 'atash wal 'atash. Nah, ini rubba ini bermakna apa? Lil kathra ini. Nah. Iya. Rubba qasaimin. Sama seperti kam min saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash, ya kan. Nah, ini rubba. Satu riwayat pakai kata rubba dalam Imam Ahmad. Rubba sa'imin. Arti rubba sa'imin? Betapa banyak. Iya. Betapa orang banyaknya orang berpuasa. Perhatikan sa'imnya baris kasrah. Nah, kenapa? Ada huruf jar itu. Rubba. Rubba sa'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Hadzuhu. Apa itu hadzuhu? Nasibuhu. Bagiannya. Bagiannya min siyamihi. Dari puasanya. Perhatikan min. Min siyami. Nah, bukan min siyamu atau min siyama. Min siyamihi. Betapa banyak orang berpuasa. Orang berpuasa, bagiannya dari puasanya hanya apa? Mendapatkan haus dan al-ju' wal-atas. Lapar dan haus. Lapar dan dahaga. Ya. Itu yang dia dapati. Ya, kenapa puasanya bukan karena Allah? Taib. Jadi inti di sini adalah ihu isim adalah apa? Huruf jar. Di depannya adalah kata dan itu berkasrah, menunjukkan bahwa kata itu adalah isim. Ya. Tanda isim. Ta ahsan tu ya. Barakallahu fiik. Wafiikum barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Fatimah. Baik, mohon maaf ada gangguan koneksi telepon kami dan alhamdulillah masih bisa disimak dengan baik ya via radio. Dan juga mungkin bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bisa terhubungkan dengan baik dan komunikasi bisa berjalan, tetap menyimak via radio atau via televisi untuk bisa menyimak juga suara dari studio. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan masih saja di kita coba kembali ya. Di line telepon 0218236543 di belakang Ummu Fatimah, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah terhubung. Halo. Baik, kami sampaikan kembali mungkin untuk komunikasi via telepon di 0218236543 bagian yang baru bergabung terkait dengan contoh-contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala dari huruf jar ini. Baik, kita ulang kembali, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan di Bandung. Bukan, Pak. Baik, dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Rizki di Aceh, Pak. Oh, subhanallah. Insyaallah. Iya, jauh sekali dari Bandung ke Aceh. Baik, Abu Rizki ya. Mohon maaf suaranya hampir sama ya. Baik, Abu Rizki dari Aceh, silakan. Tafadhol. Iya. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bika ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, silakan Pak, tafadhol. Coba kita ulang kembali untuk dibaca ini. Iya. Contoh-contoh dari Al-Qur'an Karim maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tushahid tilfaz, melihat TV atau gimana? Melihat TV, Ustaz. Ah iya, coba lihat di layar itu bisa terlihat atau enggak ini? Bisa Ustaz, dengan jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, tafadhol. Silakan baca. Allah. Qadar Allah terputus sambungan teleponnya Abu Fikri di Aceh. Saya mohon maaf sama koneksi sambungan telepon yang terputus. Mungkin bisa dicoba kembali, dihubungkan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah terhubungkan. Halo. Silakan, akhi atau ya, silakan. Assalamualaikum. Taip, tampaknya ya terputus ya, kita mohon maaf tidak bisa mengangkat, tidak bisa menyimak dengan baik. Baik, kami sampaikan kembali mungkin secara dijelaskan secara terperinci dulu Ustaz, terkait dengan makna-makna firman Allah dan hukum jar di sini apa saja. Ini yang kita tampilkan ini selanjutnya adalah ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi yang terkait dengan huruf jar yang sudah kita pelajari ya. Ya, jadi ini untuk menguatkan ya, makanya sering sampaikan bahwa khususnya untuk pemula, maka bukalah Al-Quran, karena Al-Quran itu berharakat umumnya, atau hadis Nabi yang ada harakatnya, karena ini sangat penting untuk bagi pemula dan membantu untuk mempelajari grammar bahasa ini. Nah itu tadi sudah kita ungkapkan contoh, dan sebetulnya banyak sekali contoh Al-Quran Karim. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, araditum bil hayati. Ba ini termasuk huruf jar ya. Jar itu membaris kasrahkan isim di depannya. Nah, tentu huruf kasrah itu berada huruf akhir ya, bukan di tengah, bukan di awal. Nah, kalau kajian nahu itu adalah membahas tentang harakat akhir dari suatu kata. Bukan di tengah, bukan di awal. Kalau di tengah di awal itu adalah tugasnya ilmu saraf. Jadi tugasnya ilmu saraf. Jadi tugas ilmu nahu adalah membahas tentang harakat akhir. Apakah dibaca U, apakah dibaca A, atau dibaca I. atau dibaca un, an, in, kalau dia tidak bertanwin, ya. Nah, itu urusan ilmu nahu. Maka salah satu kaedah yang sedang kita pelajari, dan ini masih dasar-dasar sekali, adalah adanya namanya huruf, ya. Yaitu di antara sekian banyak huruf adalah huruf jar. Nah, ini penting dipelajari. Huruf jar ini tugasnya apa? Dan berapa dan apa saja huruf jar? Nah, di sini sebagaimana saya katakan, saya tidak tampilkan semua di semua huruf jar karena kitab ini adalah untuk pemula. Ya. Jadi ini untuk pemula, kalau sudah bisa dipahami nanti bisa masuk kepada tingkat kitab yang lebih luas lagi, ya. Kalau perlu kita para ulama kita merujuk, itu sangat penting sekali. Ya, di antara huruf jar ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada alba, ada kaf, lam, ya. Nah, ini contoh ba. Ya, contoh ba. Saya tidak menyusun itu sesuai dengan urutan, ya, karena tidak juga mesti ada disebutkan secara tidak ada keharusan untuk menyebut huruf jar itu secara berurut, ya. Dan juga tidak ada juga ketentuan mana yang pertama, mana yang kedua, enggak. Ya. Tapi maka ditampilkan di sini, perhatikan di situ, araditum bil hayati, ba itu huruf jar, maka kata al hayatinya apa? Baris kasrah, enggak bisa dibaca araditum bil hayata. Kalau seandainya gundul, enggak ada harakat, nah kita bisa baca itu. Kita bisa baca, kalau sudah paham gramernya, pasti kita akan baca apa? Araditum bil hayati. Ya. Alhamdulillah, karena Al-Quran sudah berharakat. Dulu, di awal-awal, ya, zaman Nabi mana ada harakatnya. Ya. Bahkan tasydid pun tak ada. Ya. Jadi, tapi para sahabat paham mereka, ngerti mereka bagaimana cara membacanya. Nah, araditum bil hayati. Dunia mil akhir, apakah kalian lebih mencintai, lebih senang terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ya. Tentu istifham ini adalah istifham ingkari. Tai araditum bil hayati dunia wal akhirah. Kemudian minal akhirati. Perhatikan min, kemudian al akhirahnya baris kasrah di ujung al akhirati. Tai mungkin saya san. Ya. Ya. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin atau penjelasan dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala dengan huruf jar yaitu ba. Baik, kita berikan kesempatan lagi bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543 masih terkait fokus dalam pembahasan jar, ya, huruf-huruf tanda jar yang masuk ke dalam sebuah kalimat sempurna. Kita angkat kembali 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Kembali. Assalamualaikum, Akhi. Halo. Iya, halo. Sudah masuk, terhubung. Halo, silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Iya, sudah terhubungkan, sudah bisa mendengarkan suara kami dari studio. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, ahlan dengan siapa akhi di mana? Assalamualaikum. Dengan Hasan di Pekanbaru dengan Mas. Ah, masyaallah, Pak Hasan. Hasan dengan di Pekanbaru, ya, masyaallah. Baik. Naam, silakan, fadhal, ya. Silakan, bisa baca? Dari yang mana? Iya. Awal wa ka qawlihi ta'ala araditum bil hayati dunya min al akhirati. Araditum bil hayati dunya min al akhirati. Min al akhirati. Baik, kemudian wa qawlihi ta'ala selanjutnya li ummi liyaumil yaumi it itu terlihat terlihat enggak di layar TV-nya? Jelas atau buram? Buram. Kurang ya, buram ya. Baik, ya. Li yaumil qiyamati. Yaumil qiyamati. Qiyamati. Iya. Terus wa qauli ta'ala wa qauli ta'ala Imma atimmu siyama ila al-layli. Iya, jayid. Terus wa qauli ta'ala wa yaqbalu ta'ala yaqbalu. Afwan, yaqbalu. Yang disambung waw di luar itu ya. Kalau dibaca wawnya wa qawlihi ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi ya. Ulang kembali yaqbalu taubata an ibadihi. Iya. Terus wa qawlihi ta'ala iya. Idza aktalu 'ala an-nasi yastawfun. Idza aktalu. Ulang kembali. Idza aktalu 'ala an-nasi yastawfun. Iya. Terus wa qawli ta'ala udkhulu fi fis-silmi. Udkhulu kafatan. La, udkhulu fis silmi. Ada as-silminya. Silmi kafatan. Iya. Terus. Wa qawlihi ta'ala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selanjutnya wa qawlihi ta'ala wadhkuru nah kama hadakum. Jayid. Terus al-akhir wa ka qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alaihi wasallam. Ya. Rubba sa'imin. Iya. Hazu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Baik, masyaallah, ahsanta. Jadi paham ya? Paham pembahasan kita ini atau tidak? Gimana? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi, apa kesimpulannya? Bisa dijelaskan kesimpulannya? Tentang huruf jar ini? Huruf jar, Ustaz. Iya, tentang huruf jar. Apa kesimpulannya? Yang menunjukkan setelah huruf jar isim. Iya, betul. Pertama, menunjukkan bahwa setelah huruf jar itu adalah isim. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, bisa dijadikan kaedah apa? Yang mengkasrohkan isim setelah. Iya. Jadi, isim setelahnya huruf jar adalah majrur. Majrur, tanda jar asli adalah kasrah. Berarti apa? Harus kasrah, walaupun nanti ada tanda selain kasrah ya. Ya. Kalau selain kasrah berarti dia bukan tanda asli, itu tanda far'iyah, alama far'iyah. Taib, masya Allah. Ahsanta ya akhir karim, barakallahu fik. Jazakallah. Afwan ya. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Hasan, barakallahu fik. Alhamdulillah sudah bisa menyimak dan membaca dengan baik. Nah ini apa sekali lagi ya? Karena tidak mungkin kita membahas lebih jauh dari ini, silakan antum lebih banyak membuka Al-Quran maupun hadis untuk melihat ya. Pertama antum ketahui dulu huruf jar itu apa saja, ya kan? Kalau sudah tahu huruf jar, nah tinggal antum buka mushaf dan buka kitab hadis. Ya. Nah itu perhatikanlah ya. Tentang pelajaran kita pelajari bahwa kalau kita dapati huruf jar tersebut berarti kata setelahnya adalah isim. Ya. Kemudian isimnya itu berharakat kasrah. Itu kasrah itu adalah umumnya kasrah. Ya. itu tanda asli. Walaupun nanti ada tanda selain asli, insya Allah juga akan diajarkan di sini pada bab atau pelajaran selanjutnya, insya Allah. Nah ini kemudian kita masuk kepada huruf-huruful qasam. Ya. Fadhil Salihsan. Teh peninggal dan pemirsa Raja TV, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan masih dalam tanda-tanda isim, yaitu huruful qasam. Kita berikan kesempatan untuk Anda yang bisa terhubungkan, kami berikan kesempatan untuk membaca kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bapak, bisa menyimak via telepon? Cukup di ya via telepon saja supaya tidak ada feedback. Tolong dimatikan atau dikecilkan suara radio atau televisinya. Iya, halo. Silakan. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus kembali. Baik, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bahasa, bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita masuk ke dalam bagian huruful qasam, ya, di halaman 6. Baik, halo. Silakan, sudah terhubungkan kembali. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa, Ufti, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Indah di Kerangki. Silakan. Nah, silakan. Naam, tafadhali. Silakan. Tafan. Iya. Andi belum punya bukunya. Iya. Melihat di layar TV atau enggak? Tidak ada. Iya, Ustaz. Lihat layar TV? Naam. Baik, naam. Iqra, coba baca. Wa huruful qasami. Iya. Al-wawu, al-ba'u, wattau. Iya. Wa hiya aidan tajurul ismal ladzi yaqau ba'daha. Iya. Nahu wallahi billahi tallahi ana la akzibu. La akzibu. Ana la akzibu. Iya. Wa qawlihi ta'ala wal asri. Wa qawlihi ta'ala wal fajri. Wa qawlihi ta'ala wasyamsi wadduhaha. Waduha, waduhaha. Waduhaha. Iya. Wa qawlihi ta'ala fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun. Naam. Terus coba gimana, Ustaz? Halaman selanjutnya? Iya, halaman 7. Iya, itu. Belum dikebawain lagi, Ustaz. Itu sudah, itu mungkin ya. Halaman coba waqaqali ta'ala qalu tallahi waqaqali Allahumma masyaallah. Jazakallah khair kepada ukhti yang ada di Cilengsi. Terputus sambungan teleponnya, tapi insyaallah kita sudah cukup menyimak beberapa kalimat-kalimat yang dibaca dan cukup jelas, ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi ukhti untuk menghubungkan kembali, mencoba menyelesaikan bacaannya, atau bagi yang lain, ya, peninggal dan pemirsa Raja TV dalam pembahasan huruful qasam di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aisyah. Ya, di mana Aisyah? Iya. Di Kedimpuan, Ustaz. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya. Silakan Ummu Aisyah. Naam, tafadhal ya Um. Huruful qasami hiya al-wawu, al-ba'u, wat-ta'u, wahya aidan tajurul isma alladhi yaqa'u ba'daha nahwu wallahi billahi tallahi ana la asdibu. Wa qawlihi ta'ala wal 'asri wa qawlihi ta'ala wal fajri wa qawlihi ta'ala was samsi wa duhaha. Iya. Wa qawlihi ta'ala fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Iya. Baik, selanjutnya. Ya, Ustaz. Iya. Wa qawlihi ta'ala qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi. Iya. Wa qawlihi ta'ala wa tallahi la asidanna asnamakum. Iya. Masyaallah, ahsantum. Baik, bisa diterjemahkan ya? Kurang bisa, Ustaz. Iya. Baik. Tapi bacanya Masya Allah sudah bagus ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Oh iya, ini tinggal semangatnya harus diterus dipertahankan, kemudian terus ngikutin, insya Allah Allah akan mudahkan insya Allah. Amin. Iya, memang belajar bahasa itu termasuk grammar, pertama sekali adalah senang dulu. Ya. Itu yang penting. Senang, gemar kalau bahasa Medan itu kata gemar. Ya. Senang ya. Ya, kalau sudah gemar atau sudah senang, insya Allah akan tumbuh itu semangat terus. Taib ahsan ya Om, barakallahu fiki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perlu saya sampaikan sih, saya tidak memaksakan peserta baru untuk menterjemah ya. Ya, kalau memang enggak bisa, kata saya enggak bisa, ya. Nanti ada peserta lain yang sudah pernah belajar. Nah, mungkin nanti bagi mereka untuk menterjemahkannya. Baik. Yang penting adalah mau untuk membaca, itu yang pertama sekali. Kalau sudah dia mau membaca, alhamdulillah di sini apa, walaupun ada harakat, tapi sengaja saya tidak kasih harakat semuanya. Ya, ini juga melatih, ya. Melatih untuk membiasakan. Iya. Masih kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang sudah kemuas tadi di 0218236543. Silakan kita angkat kembali. Halo. Iya, sudah masuk. Halo. Iya, halo. Silakan, Akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Maksudi di Balikpapan. Maksudi di Balikpapan. Ya, silakan, Akhi. Nah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya, Akhil Karim. Ahlan bi. Ya. Naam, tafadhal. Coba dibaca kembali Iqra. Ulang kembali. Iya, taib, ahsan. Iya. Hmm. Al-wawu. Hmm. Al-ba'u. Iya. Wa-ta'u. Iya. Wa-hiya. Hmm. Aydan. Hmm. Tajrul ism alladhi yaqa'u ba'daha. Iya. Nahu. Wallahi. Billahi. Wallahi. Iya. La akli. La akli. Ana la akli. Iya. Wa qawlihi ta'ala wal 'asri wa qawlihi ta'ala wal fajri. Wa qawlihi ta'ala wash-shamsi wa duhaha. Iya. Wa qawlihi ta'ala fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Iya. Wa qawlihi ta'ala qalu tallahi laqad 'alimtum ma jina limufsida fil ardh. Iya. Alhamdulillah. Iya. Wa qawlihi ta'ala wa tallahi laqidanna asnamakum. Baik, masyaallah, qira'ah sahihah wa jayyidah. Baik, bisa terjemahkan, coba terjemahkan ya sedikit-sedikit. Adapun huruf qasam. Iya. Wa huruful qasami, dan huruf qasam yaitu apa? Dan huruf qasam, dia adapun huruf qasam. Al wawu yaitu wawu. Iya. Ba dan za, wa ya. Ta'u dan ta. Huruf ta. Jadi huruf qasam itu hanya dua ya, hanya tiga ya. Waw, ba dan ta. Iya, waw, ba dan ta. Iya. Terus wahia. Ada pun huruf qasam aydan itu juga. Tajrul isma membaca jar isim alladhi yaqau ba'daha. Yang terdapat setelahnya huruf qasam. Iya. Jadi huruf qasam juga apa? Menjarkan isim. Jadi menjarkan itu membaris kasrahkan isim. Yang terletak setelahnya. Ya. Yang terletak setelahnya, setelah huruf qasam ya. Taib, nahwu contoh? Nahwu contohnya? Iya. Contohnya? Iya. Wallahi? Iya. Lafaz Allah? Iya. Demi Allah? Wallah demi Allah. Iya. Billahi? Iya. Mana sama aja ya. Itu qasam ya, sumpah demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah ya. Kalau terjemah bahasa kita demi Allah. Oh iya. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Ana la akdzibu. Ana la akdzibu. Ana saya la akdzibu, tidak berdusta. Iya betul. Jadi saya tidak bohong. Ya, taib, tidak berdusta. Terus taqaulihi ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Iya. Wal 'asri. Wal 'asri. Iya, ini waktu juga sumpah ya, demi masa. Iya. Demi masa. Iya. Wal fajri. Dan demi iya. Fajar. Iya. Wasyamsi wa duhaha. Iya. Dan demi matahari wa duhaha. Dan waktu duhanya. Iya. Wa duhaha. Iya. Dan demi waktu duha. Iya. Terus wa qaulihi ta'ala dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun. Iya. Fala uqsimu maka iya. Tidak uqsimu. Oh enggak, lam ini. Sebentar afwan ya. Lam ini tidak diartikan tidak. Lam ini betul la nafiah. Masuk pada qasam itu tujuannya mentaukidkan ya, mengkuatkan. Bukan arti tidak. Jadi fala uqsimu bima'na uqsim. Jadi aku bersumpah. Ya. Jadi bukan la itu la dina artinya diartikan tidak ya. La itu masuk untuk litakid, untuk menguatkan kalimat ya. Untuk mengkal kalimat bukan dia menafikan. Bukan dia meniadakan, enggak. Seulang kembali lam itu apa? La nafiyah tapi apa? Litakid untuk menguatkan. Jadi terjemahannya fala uqsimu, aku sungguh aku bersumpah. Fala uqsimu ai fala uqsimu. Ya. Jadi sungguh aku bersumpah. Sungguh aku bersumpah. Ya. Di Rabbil masyariqi dengan ya. Demi Tuhan. Pemilik Tuhan. Ya, Rabb itu pemilik, pengatur, pencipta ya. Pemilik al-masyariqi wal magharibi. Timur dan barat. Timur dan barat. Iya. Dan barat. Iya. Inna laqadirun. Sungguhnya. Sungguhnya kami laqadirun. Ya. Sungguhnya kami kuat. Iya. Kuasa. Kuasa. Baik, selanjutnya. Allahu Akbar. Ya. Wa qaqul ta'ala. Cukup. Cukup. Baik, ahsan barakallahu khair akhi barakallahu. Baik, masyaallah ya. Bacaannya bagus ya, kemudian terjemahan juga bagus ya. Masyaallah. Ya, sudah barangkali mungkin pernah belajar, ya mungkin ingin kembali membuka-buka kembali ya. Nah, itu siap, penting sekali. Oh, alhamdulillah ya, akhi. Saya yakin ya, saya yakin karena di apa di negeri kita ini banyak yang sekolahnya apa, bukan hanya sekolah umum tapi juga dulunya sekolah Arab atau sekolah agama ya. Iya. Jadi ingin apa mengulang kembali ya pelajaran lama itu sangat penting ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan untuk bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung. Baik, terkoneksikan kembali alhamdulillah. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Pak Tamrin. Pak Tamrin, di mana Pak Tamrin? Di Padang. Masya Allah. Baik. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Silakan. Assalamualaikum. Ahlan baik. Fadal. Ya. Wa hurful qasami ya. Ya. Al-wawu. Iya. Al-ba'u. Iya. Wat-ta'u. Iya. Wa iya aidan tajru isma allazi ba'daha. Yaqa'u ya. Yaqa'u ba'daha. Yaqa'u ba'daha. Iya. Na'u. Wallahi. Billahi. Tallahi ana la akzibu. Iya. Kaqaulihi ta'ala wal as. Wa kaqaulihi ta'ala wal fajr. Iya. Wa kaqaulihi ta'ala wasyamsi wa duhaha. Iya. Wa qawlihi ta'ala wala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Iya. Terus selanjutnya wa qawlihi ta'ala qalu tallahi laqad agimtum ma jikna linum sida fil ars. Iya. Waka qawli ta'ala wa tallahi la'akidanna asnamakum. Iya. Baik, coba diterjemahkan dua ayat terakhir itu. Iya. Nanti kalau sudah memiliki buku ya. Katakan Allah Ta'ala. Iya. Katakanlah. Qalu. Apa arti qalu? Qalu ini bukan fi'il amr ya. Demi Allah. Apa arti qalu? Qalu. Oh, mereka berkata. Mereka berkata. Iya. Tallahi. Tallahi. Demi Allah. Demi Allah. Iya. Laqad alimtum. Iya. Sungguh kamu telah mengetahui. Iya, betul. Majikna apa yang kami datangkan. Bukan, ma itu bukan isim mausul ya. Ma itu manafia. Kami tidak datang. Iya. Majikna. Kami tidak datang. Linufsida fil ardi. Untuk rusak. Melakukan kerusakan. Melakukan kerusakan di atas bumi. Di atas bumi. Nah ini sebentar ya. Ini terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi kisah singkatnya apa? Ketika piala namanya. Iya. Raja ditemukan pada salah seorang saudaranya Benyamin ya. Nah, jadi dituduh dia mencuri. Apa kata saudaranya? Kami datang ke sini tidak untuk apa? Melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Artinya kami tidak melakukan pencurian. Ya. Jadi mereka itu apa? Bersumpah menguatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bukan perbuatan kami. Jadi mereka menolak bahwa bahwa mereka tidak mencuri. Jadi qalu tallahi laqad alimtum. Mereka berkata apa? Demi Allah, sungguhnya kalian tahu, kalian mengetahui bahwa kami tidak datang ke sini untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Pas lagi, Pak? Iya. Terus saya selanjutnya. Dan sebagaimana Allah mengatakan, iya. Wat iya. Apa firman Allah? Wa tallahi demi Allah. Iya, demi Allah. Tidak akan la'akidanna asnamakum, sungguh aku akan melakukan perhitungan terhadap berhala-berhala kalian. Sungguh aku akan apa? Melakukan apa? Perhitungan atau melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Ini dalam surah apa? Surah Al-Anbiya ayat 57. Tapi kajian kita adalah terkait dengan grammar nahu. Ini contoh apa huruf sumpah, yaitu ta tallahi, tallahi. Nah, di sini perhatikan setelah itu bagaimana isimnya? Halo, Pak? Ya. Nah, setelah huruf ta bagaimana huruf isimnya? Harakat bagaimana? Ya, isimnya harus dijarkan. Nah, ya betul. Jadi tallahi, wallahi, billahi, wal asri, wal syamsi, wal fajri. Nah, inilah menunjukkan bahwa huruf qasam itu juga sama dengan statusnya huruf jar, fungsinya adalah untuk menjarkan isim setelahnya. Ya, ahsan tebak. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Pak Tamim. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah ya. Masyaallah, bacaan bagus ya. Dan juga sudah tahu tentang grammar ini, ya, Masya Allah. Dan kita dapatkan beberapa pendengar yang menghubungi, Masya Allah bacaannya cukup baik. Kita berikan kesempatan kembali atau masuk ke kita masuk kalam. Yang terakhir, noktah, ya, terakhir ya. Akal kalam. Baik. Kita berikan kesempatan mungkin untuk dua ikhwah yang ada di studio sebelumnya untuk membaca. Fadl ya akhi, Ibrahim, Ubal. Aqallul kalami yatakawwanu min ismaini au min fi'lin wa ismin au bil aksi. Bil aksi, na'am. Nahu Abdullahi talibun. Iya. Yadrusu Abdul Wahhabi fil jami'ati. Al waladu yanamu. Iya. Kaqawlihi ta'ala Allahu samad. Wa kaqawlihi ta'ala At-talaqu marratani. Wa qawlihi ta'ala wa hum yus'alun. Wa qawlihi ta'ala wa antum tubsirun. Iya. Wa qawlihi ta'ala yaqulul insanu. Wa qawlihi ta'ala iqra. Iya. Ahsanta, barakallahu fiik. Masyaallah. Ya sahih. Fadhal ya. Iya. Ma terjemah mungkin? Iya, silakan baca dulu. Iya. Aqalul kalami yatakawwanu min ismaini au min fi'li au ismi. Taib, min ismaini au fi'lin. Min ismaini. Min ismaini au min fi'lin. Wasmin. Wasmin au bil aksi. Iya. Nahu Abdullahi qalibun. Yadrusu Abdul Wahhabi fil jami'ati. Al-waladu yanamu. Kaqawlihi ta'ala Allahu samad. Kaqawlihi ta'ala at-talaqu marratani. Wa kaqawlihi ta'ala wa hum yus'aluna. Wa kaqawlihi ta'ala wa antum tubsirun. Wa kaqawlihi ta'ala yaqulul insanu. Iya. Maka qawlihi ta'ala ikra. Tapi ahsanta, barakallahu fik. Nah, ini terkait dengan awal kajian kita adalah tentang apa? Al-kalam. Nah, kalam itu apa? Inda ulama nahu, inda nuhat adalah al-lafzul murakkab. Itu lafaz yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah sehingga paham tahu, kemudian bil wad'i yaitu dengan berbahasa Arab, dan juga pengerti wad'i adalah sengaja diucapkan. Taib. Nah, kemudian di sini terakhir dibahas secara singkat adalah bahwa kalam itu terdiri dari isim tadi yang sudah kita pelajari. Isim, ada fi'il, ada huruf kan. Nah, paling sedikit aqallul kalam. Nah, bagaimana paling sedikit kalam itu terdiri dari apa? Terdiri dari dua isim. Ya, mungkin kita minta terakhir ya para pemirsa dan para pendengar untuk menerjemahkan ini. Ya. Bacakan, menerjemahkan. Pendengar dan pemirsa JTV, di sesi terakhir pada pembahasan poin terakhir juga di kesempatan malam ini, silakan Anda bisa membaca di line telepon 0218236543 terkait dengan kalam. Ya, sudah masuk kembali. Halo. Ya, halo, silakan. Tafadhal. Ya, baik pendengar atau pemirsa JTV yang sudah terhubungkan, ya, terkoneksikan dengan studio, silakan. Assalamualaikum. Baik, tampaknya tidak terhubungkan dengan baik. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku, bisa melihat di layar televisi Anda. Baik, halo. Silakan, sudah masuk, sudah terhubung. Silakan, sudah masuk, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Umu di mana? Mohon maaf, cukup disimak melalui telepon, dan untuk radio dan televisi suaranya mohon dikecilkan supaya tidak ada feedback. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, halo, silakan, sudah terhubung. Baik, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, silakan Umu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, bisa disimak ya, suara kami di studio? Iya. Dengan siapa kamu di mana? Kedengarannya. Tidak terdengar. Baik, tampaknya ada gangguan di telepon. Suara rojanya enggak kedengaran. Baik, ya mohon maaf mungkin sambungan koneksi kami mengalami gangguan. Mungkin kita berikan kesempatan saja ya, kepada peserta yang ada di studio, silakan. Atau mungkin mereka dengar radio gimana? Nah, agak sulit mungkin. Sulit. Iya, sulit. Baik, iya. Baik, silakan mungkin Akhi Ibrahim. Baik, fadal ya Akhi Ibrahim ya. Iya. Ikra wa tarjim. Qallul kalami yatakawanu min ismaini au min fi'lin wasmin au bil aksi. Iya. Kalam paling sedikit terdiri dari dua isim. Iya, jadi aqallul kalam, ya paling sedikit kalam itu, yatakawanu terdiri dari dua isim, ya. Dua isim. Kemudian atau dari fi'il dan isim. Ya, terdiri daripada fi'il dan isim. Itu kata fi'il, itu kata kerja dan isim. Yang sudah kita pelajari. Terus atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ini paling sedikit. Ya, paling sedikit. Paling banyak tiga. Isim, fi'il dan huruf, ya. Ya, artinya tiga macam kan? Isim, fi'il dan huruf. Tapi paling sedikit apa? Paling sedikit apa? Dua isim atau fi'il dan isim, atau apa? Isim dan fi'il. Tidak ada isim dan huruf. Hanya isim dan huruf enggak ada. Ya. Jadi itu paling sedikit ya, aqallul kalam. Ya, paling banyaknya tiga. Isim, fi'il, huruf. Iya, enggak ada lebih dari tiga itu. Iya. Cuma isim fi'il itu bisa panjang. Ya, isimnya bisa banyak kan dalam kalimat, ya. Fi'il juga demikian. Nah, ini contohnya. Lihat contoh. Nahu, fadol. Nahu, Abdullahi talibun. Talibun. Apa contoh artinya? Abdullah adalah seorang siswa. Seorang siswa atau mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ini terdiri dari apa? Terdiri dari apa nih? Dua isim, kan? Isim kan? Abdullah itu subjeknya, talibun isim, kan? keduanya abdu isim, talibun isim. Abdu itu mubtada, talibnya apa? Khabar. Allah itu mudhaf ilaih, lafzul jalalah. Nah, ini kalau kita lihat ada tiga isim, ya. Tapi yang paling pokok adalah dua situ. Ya, mubtada khabar. Mubtadanya Abdullah, abdu, kemudian talibunnya khabar. Ya. Terus setelah yadrusu Abdul Wahhabi fil jami'ati. Abdul Wahhab sedang belajar di universitas. Ya, sedang belajar Abdul Wahhab di universitas. Ini jumlah apa ini? Apa duluan ini? Jumlah fi'il. Ya. Nah, fi'il dan isim kan? Tadi min fi'ilin wa ismin. Mana fi'ilnya? Yadrus. Mana isimnya? Abdu. Abdul Wahhab. Ya. Jadi ada kalanya isim di awal, kemudian pelengkapnya isim, mubtada khabar, nanti ada pembahasan khusus. Kemudian ada kalanya apa? Fi'il dulu. Kemudian baru isim, berarti fi'il dan fa'il. Yadrusu Abdul Wahhab. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, al-waladu yanamu. Al-waladu yanam, berarti apa? Ya, itu arti bil-aksi kan, kebalikan. Au bil-aks atau kebalikannya. Apa kebalikannya? Isim dulu, kemudian fi'il. Al-waladu isim, yanamu fi'il. Ya. Nah, dari mana tahu isim? Ada alif lam. Ini yang perlu kita pelajari tanda-tanda tersebut pada pelajaran lalu. Terus, nah itu tadi contoh ya dalam kita bikin bahasa Arab ya. Sekarang kita lihat Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Allahus-Samad. Allahus-Samad. Allah tempat Allah bergantung. Iya. Perhatikan, ini apa? Isim dan isim kan? Kedua isim. Allah itu lafzul jalalah isim, kemudian as-samad juga isim. Mubtada khabar. Ya. Contoh lain? At-talaku marratan. Nah, ini juga dua isim kan? Isim. At-talaku marratan. At-talak isim, marratan juga isim. Mubtada khabar. Itu kalimat sudah sempurna itu. Terus? Ya. Wahum yus'alun. Wahum yus'alun. Apa artinya? Dan mereka ya bertanya. Ditanya. Yus'alun ditanya, bukan bertanya. Kalau yas'alun bertanya, ini yu. Yus'alun mereka ditanya. Ya. Ini juga apa? Isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Hum isim, kemudian yas'alun fi'il. Terdiri isim dan fi'il. Terus waqaulihi ta'ala dan sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, wa antum tubsirun. Tubsirun. Nah, kalian apa? Melihat. Kalian melihat. Nah, ini apa? Terdiri apa? Isim dan fi'il. Antum itu isim, dikatakan isim dhamir. Kemudian tubsirun, nah itu fi'il. Ya. Terus yaqulul insanu. Ya. Fi'il. Berkata manusia kan, yaqulu fi'il. Insan isim itu pelaku. Jadi ada kalanya fi'il dulu baru isim sebagai pelaku. Kemudian apa lagi? Iqra. Nah, itu tadi berapa kata? Dua itu, bukan satu. Yang pertama fi'ilnya iqra, itu fi'il amar. Yang kedua ada kata ganti sebagai pelaku, anta di situ. Iqra ay iqra anta. Jadi ada kata ganti itu anta dalam fi'il sebut. Jadi qul ay qul anta. Jadi dua. Pertama fi'il, kemudian apa? Isim. Nah, ini contoh terlebih dahulu apa? Contoh secara singkat menunjukkan bahwa kalam itu paling sedikit terdiri dari dua. Yaitu isim, isim atau fi'il isim. Atau sebaliknya apa? Isim dan fi'il. Baik, ini nanti masuk kepada pembahasan jumlah. Itu kalimat. Itu jumlah ismiyah dan jumlah infi'liyah. InsyaAllah di kitab ini apa? Akan dibahas insyaAllah. Ya. Baik, mungkin apa? Ini kajian kita ya pada malam hari ini. Ya. Jazakumullah khair akhi, barakallahu fik, dan sudah dibaca serta diterjemahkan terkait dengan poin pembahasan terakhir dalam pembahasan mukaddimah penghantar dari kalam dan pembagiannya ya, dan juga susunan tersedikit atau terkecil dari isim ya. Kita berikan apresiasi jazakumullah khair kepada rekan-rekan yang ada di sini telah membaca, dan juga jazakumullah khair kepada para pendengar dan pemirsa Radio TV. Ada beberapa pertanyaan yang semuanya terkait dengan tentang kitab, insyaallah akan kami informasikan. Dan terkait untuk informasi kitab yang bisa Anda peroleh, bisa secara langsung dihubungkan atau dihubungi ke layanan informasi Radio Roja di 021 823 3661. Kami sampaikan kembali di layanan pesan singkat di 0819 896543 atau secara langsung di 0218233661. Kami ulangi kembali di 0218233661. Demikian, dan sebagai ikhtitam, silakan. Terakhir ya, sebagai wajibun manzili. Tugas ini perlu sekali, setiap pembahasan perlu ada kasih tugas ya. Itu apa? Halaman selanjutnya itu tadribat. Latihan-latihan. Silakan antum menjawab terlebih dahulu ya. Nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas pertanyaan ini ya. Jadi antum dulu dibahas dulu. Silakan jawab ya. Ada latihan-latihan. Ya, jadi nanti, jangan dijawab nanti ketika pertemuan ya. Tapi jawab lebih dulu. Usahakan jawab semampunya, sesuai dengan apa yang antum pahami. Ya, nanti insya Allah kalau salah kita akan luruskan. Kalau benar, alhamdulillah, berarti sudah paham. Taib, demikian saja pertemuan kita. Wallahu a'lam. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Assalamualaikum.